بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu salat subuh menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrain amin ya rabbal alamin. Qala wa hiya madmunatun 'ala al-musta'iri biqimatiha yawma talafiha. Al-'ayn al-musta'aratu idza tarifat la bil isti'mal al-ma'dhun fihi dhaminaha al-musta'iru wa in lam yufarrid li hadis Safwan bal 'ariyatun madmunah wa li annahu malun yajibu radduhu fatajibu qimatuhu 'inda tarafihi kal 'ayn al-ma'khudhati 'ala wajhi sawmi wa bi qimati ayyi yawmin tu'tabaru fihi khilaf. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ini bacaan kitab Kifayatul Akhir masih dalam bab Ariyah. Dan insyaAllah ini bab Ariyah maksudnya bagian daripada Ariyah yang terakhir. Jadi besok sudah masuk bab baru namanya bab Gosok. Kata Syahbi Syuja wahiyya dan ija'yan Ariyah pinjam-minjam itu madmunah harus ditanggung. Jadi maksudnya orang yang meminjam barang itu adalah orang yang menanggung jika barang itu rusak. Wahiyya madmunatun alal musta'iri biqimatiha yawma talafiha. Dan dia, yaitu pinjam-minjam madmunatun harus ditanggung jawab, harus diganti. Alal musta'iri atas orang yang minjam biqimatiha diganti dengan nilainya yang sama. Yauma talafiha sesuai dengan harga di hari dia mana rusak. Gitu. Katakanlah ada orang minjem mobil misalnya. Minjem mobil. Dipinjam selama 2 hari, 3 hari, katakanlah sampai 2 minggu. Ketika dikembalikan, itu ada yang rusak tuh. Misalnya, apa namanya evaporatornya misalnya, AC-nya atau gagangnya begitu. Dan itu tidak diketahui sampai akhirnya ketahuan setelah pemilik mengetahuinya setelah misalnya setelah 5 bulan misalnya atau bahkan setahun misalnya. Maka orang yang minjem dulu wajib ganti, nilainya harus dibayar dan bayarnya sesuai dengan hari harga di mana dia rusak gitu. Itu yang dimaksud oleh Imam Syabi Syuja. Tapi dijelaskan nih oleh Imam Taqiyuddin Al-Lisni, al-aynul musta'aratu barang yang dipinjam idza talafat kalau dia rusak la bisti'madil ma'zuni fiha, dia rusaknya bukan karena pemakaian yang dibolehkan. Jadi ada orang minjem barang. Misalnya dia minjemnya gunting. Tapi gunting tidak dipakai untuk motong, gunting malah untuk makuah. Itu kan dia rusak karena sebab dipakai bukan sebagaimana mestinya dipakai. Jadi pemakaian yang tidak dibolehkan. Jadi yang namanya rusak yang harus ditanggung itu rusak kalau memang barang pinjamannya dipakai untuk sesuatu, untuk manfaat yang dia tidak dibolehkan itu. Dhaminahal musta'ir. Tidak berarti bahwa barang tersebut tidak diperuntukkan itu untuk itu. Bisa saja diperuntukkan, tapi memang si pemilik mengatakan untuk melarang untuk dipakai manfaat tersebut gitu. La bil istimalil ma'dzuni fihi dhamina hal mustairu, dia harus menanggung itu orang yang minjam, wa in lam yufarrid, walaupun dia tidak lalai dia tetap harus ganti. Karena sebab apa? Karena dia memakai barang tersebut untuk pemakaian yang tidak dibolehkan. Li hadis Safwan, kenapa orang musta'ir minjam harus menanggung? Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan hadis ini, ya, mengkategorikan 'ariyah, pinjam meminjam, sebagai apa namanya, akad yang wajib dipertanggungjawabkan. Bal 'ariyatun madmunah. Wa li annahu, dan karena memang yang namanya 'ariyah atau barang yang dipinjam itu malun yajibu radduhu, dia adalah harta yang harus dikembalikan. Karena yang dibolehkan kan cuma pemakaiannya saja. Maka barangnya harus dikembalikan. Fatajibu qimatuhu inda talafihi, maka dia wajib dibayar senilainya ketika dia rusak. Kal ainil ma'khudhati ala wajhi sawmi, sebagaimana barang yang diambil ala wajhi saumi ketika terjadi tawar-menawar. Belum dibeli itu, cuman baru tawar-menawar doang dia udah ambil. Kan? Maka dia harus ganti barang tersebut. Kalaupun dia tidak ganti barang tersebut, ya dia harus bayar nilai yang sama. Wa biqimati ayyi yawmin tu'tabar. Nilai apa nih yang di standar? Misalnya kan ada orang yang minjem kambing. Ji, kambing lu gue pinjam. Buat apa? Orang mau ngangkut barang A, B, C dan sebagainya dipinjam. Kan begitu. Minjemnya buat ngangkut barang, ternyata kambingnya digunakan buat ngangkut orang. Lalu rusak ini kambing. Rusak kambing. Kambingnya sakit akhir sampai meninggal dunia. Gitu. 2 hari, 3 hari, 5 hari, sebulan baru dibilangin, Ji, mohon maaf itu kambing kemarin gini-gini akhirnya meninggal. Wah, harus ganti tuh. Kan yang namanya pinjam-minjam kan ganti barang. Barangnya dibalikin. Tapi karena gak bisa ngebalikin barang, maka harus nilainya. Nah, nilainya berapa? Kalau sekarang nilainya udah tinggi nih. Nah, nilainya tuh disesuaikan dengan, ini yang kita mau dijelasin. Wa biqimati ayyi yawmin tu'tabar, dengan nilai harga kap hari apa itu yang jadi standar. Fihi khilaf, di dalamnya ada perdebatan. Al ashahu, pendapat yang paling sahih, biqimati yawmat talafi, dengan nilai atau harga di hari di mana dia rusak, di hari di mana dia mati kalau itu hewan. Li'annal asla, karena hukum asli daripada 'ariyah, pinjam meminjam, raddul 'aini, yaitu mengembalikan barang. Wa inna ma tajibul qimatu bil fawad, dan yang namanya qimah, harga, nilai itu wajib bil fawad kalau barangnya udah lewat, kalau barangnya udah enggak ada. Wa hadza inna ma yatahaqqaqu bit talaf, dan ketiadaan, kelewatan barang atau ketiadaan atau hilangnya barang, yatahaqqaqu inna ma yatahaqqaqu, dia hanya terjadi bit talafi kalau memang barangnya itu rusak. Fa'ala hadza, maka kalau pakai pendapat ini, pendapat bahwasanya nilai harga yang wajib dibayarkan dari peminjam adalah harga sesuai di hari di mana barangnya rusak. Law hasala fid dabati ziyadatun kasimni. Kalau seandainya ketika dia minjem kambing, kambingnya tuh punya kelebihan seperti lemaknya, wa ghairihi, atau selain lemak. Tsumma zala fi yadil musta'ir, kemudian di tangan musta'ir, di tangan orang yang minjem, lemak itu hilang. Artinya lemaknya berkurang, mungkin karena sebab dia dipakai buat ngangkut barang gitu. la yadmanu tilka ziyadah, dia tidak makan si musta'ir, tidak menanggung kelebihan, hilangnya kelebihan apa namanya yang ada pada pada kambing tersebut. Kama dalla alaihi kalamul qadhi, gitu ya. Karena ziyadah kan, karena yang namanya ariyah itu raddu al-aini, mengembalikan barang seutuhnya, dan ziyadatu simni itu bukan bagian dari asli kambingnya itu sendiri. Gitu. Maka ketika dia mati misalnya, maka kelebihan lemak itu tidak dihitung sebagai harga. Kama dalla alaihi kalamul qadi, inilah sebagaimana yang di apa Islam, yang sebagaimana ditunjukkan masalah yang tadi kita sebut daripada perkataan kalamul qadi Abi Thayyib, al qadi Abu Thayyib, fa innahu dzakara hadzal hukma, beliau menyebutkan hukum ini, fil bai'il fasidi, dalam bab jual beli yang rusak, wa qasahu 'alal 'ariyati, kemudian dia analogikan dengan 'ariyah, dengan pinjam meminjam. Jadi jual beli yang rusak itu maksudnya jual beli yang memang tidak disahkan dalam syariat. Tidak disahkan itu maksudnya seperti bai'u syuf'ah. Dia udah keburu jual itu sama orang lain padahal ada hak syuf'ahnya. Lalu hak syuf'ahnya orang tetangga yang punya syuf'ah, dia pengen balik, dia pengen barang tersebut. Ya maka orang yang udah beli kan harus balikin tuh. Nah ketika ngebalikin begitu, itu kan yang dibalikin barangnya aja. Kalaupun ada kelebihan, misalnya nih misalnya, ada orang tanah begitu ya. Tanah itu, ya udah tanahnya 200 meter misalnya. Dijual nih sama yang punya ke orang lain. Padahal dia punya tetangga, hakul jiran kan, syuf'ah itu kan jiran. Mestinya dia tawarin dulu tetangganya. Tapi dia jual ke orang lain gitu. Lalu ternyata tetangganya tahu, nah itu kan jual belinya jadi fasid itu. Maka harus dikembaliin tuh, harus dibalikin. Nah ketika dibalikin, ya dibalikin cuma 200 meter. Adapun ziyadahnya, tambahan daripada 200 meter, mungkin ada pohonnya, mungkin ada hiasannya, mungkin ada pagernya, mungkin ada... Itu kan bukan aslul aini, bukan inti daripada tanah yang dijual itu. Itu ziyadahnya. Nah, dalam hal baik fasid, yang dikembalikan itu barangnya benar, barangnya aja. Kalaupun memang sudah rusak, ya nilainya saja. Sedangkan ziyadahnya, tambahan-tambahan yang nempel pada barang tersebut, tidak harus, tidak diwajibkan mengganti. Nah ini disamakan dengan ariyah, ketika si peminjam merusak barang tersebut, maka yang diganti adalah inti barangnya saja. Adapun kelebihan daripada itu tidak perlu diganti. Qasahu 'alal 'ariyati kadza naqarahu Ibnu Rifah, begitulah yang dimaksud oleh, yang dinukil oleh Imam Ibnu Rifah. Wa yustasna min dzalik, dan dikecualikan. Dikecualikan itu maksudnya tidak ditanggung begitu. Dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan. Ma idza sta'ara minal musta'jiril 'ainal musta'jarati. Jadi kan aslinya orang yang minjem itu tanggung jawab. Dia ganti kalau memang terjadi kerusakan, dan rusaknya itu sebab pemakaian yang tidak dibolehkan. Tapi kalau pemakaian yang dibolehkan enggak ada, nanti dijelasin. Intinya bahwa kalau barang tersebut yang dia pinjam dipakai untuk pemakaian yang tidak dibolehkan, maka dia harus ganti kalau itu terjadi kerusakan. Nah, tapi hukum wajib ganti tanggung jawab itu dikecualikan. Ma idza sta'ara minal musta'jiri al-ainal musta'jarati, kalau dia minjam barang yang disewa. Jadi ada orang nyewa kemudian dia pinjam. Yang meminjamkan itu bukan punya dia. Yang meminjamkan itu karena dia nyewa barang tersebut. Idza sta'ara minal musta'jiril 'ainal musta'jarati wa talifat bila ta'addin, dan kemudian barang yang dipinjam itu yang aslinya barang sewaan. Jadi saya nyewa motor, lalu motor yang saya sewa itu dipinjam sama adik saya misalnya. Rusak itu, wa talifat bila ta'addin, dan rusak itu barang tanpa ada kesengajaan. tanpa kelalaian. Jadi memang rusak, ya dipakai sebagaimana mestinya dipakai. Rusak itu barang, fa innahu la yadmanuhu, maka si peminjam tidak bertanggung jawab. Tidak menanggung kerusakan tersebut. Li'anna yadahu yadal musta'jiri. Karena dia ini posisinya sekarang sama seperti posisinya penyewa gitu. Walau talifat fi yadil musta'jir bila ta'addin fala yadmah. Nah, yang namanya barang sewaan kalau berada pada tangan musta'jir, orang yang nyewa, dan rusaknya tanpa kesengajaan, tanpa lalai, fala yadman, dia enggak bertanggung jawab. Fakadza na'ibuh, maka begitu juga wakilnya. Jadi ini adik saya nih, saya nyewa motor. Motor saya sewa 2 minggu. Saya bayar 2 juta misalnya. Nyewa motor 2 minggu bayar 2 juta. Nah, saya gunain itu motor sebagaimana mestinya saya gunain. Lalu barang sewaan yang saya sewa ini dipinjam sama adik saya. Adik saya pun memakai motor itu sebagaimana mestinya dipakai. Tanpa kesengajaan, tanpa lalai, begitu tiba-tiba rusak. Misalnya begitu ya. Maka dia itu enggak nanggung kerugi, enggak nanggung kerusakan. Sebagaimana saya juga kalau terjadi kerusakan, dan kerusakan itu bila ta'adin, tanpa kesengajaan, tanpa kelalaian gitu ya. Walaupun nanti dibuktikan di pengadilan kan gitu. Nanti kan hasilnya telah terbukti dengan meyakinkan bahwa fulan mengabaikan lah gitu. Tapi intinya kalau dia terjadi kerusakan tanpa kelalaian yang terjadi, dan itu yang terjadi, motor, mobil, apa tuh ya, kita sih udah aki udah periksa, radiator udah periksa, tau-tau tengah jalan kan mati kan ya, kan bisa aja tuh gitu. Itu tidak ditanggung itu kerusakannya. Kenapa? Karena dia posisinya sebagai penyewa. Sama seperti saya. Saya saja nih yang menyewa. Kalau barang itu rusak tanpa kelalaian dan abai saya enggak ganti. Kenapa? Karena ijarah ya memang begitu. Maka begitu juga naib wakil. Jadi seakan-akan tuh adik saya tuh jadi wakil dari penyewa saya. Dari saya. Begitu. Na'am laukanatil ijaratu fasidatan. Kalau ijarahnya ijarah yang batil, ijarah yang rusak. Dhamina ma'an. Dia harus bertanggung jawab ma'an bersama-sama. Wal qararu 'alal musta'iri minal musta'jir. Wal qarar maksudnya istiqraru dhaman. Ketetapan adanya tanggung jawab itu 'alal musta'ir, ada pada orang yang minjam. Maksudnya terjadi kerusakan maka terjadi juga apa namanya kewajiban nanggung itu adal musta'ir diwajibkan terhadap peminjam gitu, minal musta'jir dari kepada orang yang nyewa, wa mu'natur, jadi harus ditanggung nih ya, bayar si dia bertanggung jawab musta'ir, tergantung maksudnya wal qararu adal musta'ir minal musta'jir, maksudnya qararu itu hari di tangan siapa kemudian barang itu rusak. Kalau barang itu rusak di tangan peminjam, ya minjam barang ganti kemudian bayar ke musta'jir, lalu musta'jir membayar kepada si al-malik, kepada si pemilik barang. Wa mu'natur raddi, dan kalau kemudian barang itu dikembalikan, biayanya mu'natur raddi, dan biaya mengembalikan barang tersebut alal musta'iri itu dibebankan terhadap orang yang minjam, in radda alal musta'jir, kalau dia mengembalikan barang tersebut kepada penyewa begitu. Fa in radda alal malik, tapi kalau dia langsung ngembaliin kepada pemilik, kanat alal malik, maka biaya pengembalian itu ada pada al malik yang punya barang. Kama law radda alaihi al musta'jir, sebagaimana kalau si musta'jir yang mengembalikan langsung, penyewa yang mengembalikan langsung kepada pemilik. Tapi ijarah fasidah ini bentuknya apa ya? Ijarah fasidah itu seperti menyewakan barang yang diwakafkan. Menyewakan barang yang diwakafkan itu kan ijarah fasidah. Menyewakan barang yang dipinjam itu juga ijarah fasidah. menyewakan barang yang bukan miliknya itu juga ijarah fasidah gitu. Wa'alam ketahuilah annal musta'ira, bahwasanya orang yang minjam, ini kata Imam Taqiyuddin al-Isni, annal musta'ira, orang yang minjam sesuatu, minal musalahu bil manfaati, daripada orang yang diwasiatkan untuk manfaat diwasiat. Wasiat itu orang punya rumah misalnya. Kemudian dia sakit mau meninggal. Ketika sakit dia bilang, saya wasiatin itu rumah manfaatnya biar buat ustaz aja. Rumahnya buat ustaz? Bukan. Itu rumah buat ustaz buat dijadiin majelis ta'lim lah gitu. Bukan rumahnya, tapi manfaat rumah tersebut diwasiatkan. Dan itu sah-sah saja dalam syariat itu. Jadi, annal musta'ira minal musarahu bil manfa'ah. Orang yang minjem barang dari orang yang diwasiatkan atas barang tersebut kemanfaatannya, wa minal mawqufi alaihi, atau minjem barang yang diwakafkan, hukmuhuma hukmul musta'iru minal musta'jir. Minal musta'jir. Maka hukumnya sama seperti hukum minjem dari barang sewaan. Maksudnya harus ganti. Harus ganti kalau ijarahnya fasidah. Tapi kalau ijarahnya benar, tapi kalau transaksinya benar, maka dia enggak ganti kalau tanpa kelalaian. Jadi ada barang yang diwakafin. Saya diwakafin misalnya. Diwakafin nih, saat saya mau wakaf apa? Wakaf kamera misalnya. Kamera biar ustadz kalau kemana-mana direkam, biar diupload misalnya, kan begitu. Ini kamera ini barang wakaf dari Haji Fulan kepada lembaga ini. Lembaga dakwah ini minjemin gitu, karena ada orang yang minjem. Ustadz mohon maaf ustadz, ane ada panggilan foto-foto, cuman kamera ini rusak, ane boleh gak minjem? Gitu, dipinjemin tuh, boleh kan gitu. Boleh, karena dia hukumnya seperti mustajir. Mustajir boleh meminjamkan, dipinjemin. Lalu ketika minjemin, rusak. Nah, maka tidak ada tanggung, tidak ada kewajiban. Kalau tanpa kelalaian. Tapi kalau ada kelalaian, kalau AB-nya dia wajib ganti. Gitu. Hukumnya sama hukum seperti hukum yang meminjam dari barang yang disewakan. Summa hadza kulluhu, dan ini semuanya kata Imam Taqiyuddin al-Isni, idza talifat la bil istimal, kalau rusaknya itu bukan gara-gara dipakai tapi gara-gara sesuatu di luar pemakaian yang dibolehkan. Fa in talifat bil istimalul ma'zuni fihi, kalau memang barang ini rusak bil istimalil ma'zun, karena sebab pemakaian yang boleh fihi dalam barang tersebut, kan memang untuk diambil manfaat barang pinjaman itu. Kalau barangnya rusak bistimali al ma'zuni fihi, gara-gara dipakai dan pemakaiannya itu pemakaian yang boleh, bi anin mahaqqa atsaubu, seperti rusaknya baju, rusak semua, in mihaq itu, in mahaq itu habis semua gitu. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat, kan gitu. Yamhaqullahu riba, Allah menghabisi riba seluruhnya, wa yurbi sadaqat, dan Allah menggandakan sedekah. Bi an inham in mahaq itu rusak habis, maksudnya baju itu beneran rusak, enggak bisa dipakai lagi. Bi an in mahaqa thawbu bil lufsi, seperti baju itu rusak total tidak bisa dipakai, lil bil lufsi, karena sebab dipakai terus. Fala dhamana ala al asah, maka tidak ada kerugian, tidak ada kewajiban tanggung jawab, tidak ada kewajiban ganti orang tersebut, ala al asah, menurut pendapat yang sahih. Kal ajzai, sebagaimana barang yang terpisah-pisah juga sama. Fa innal ajza, bagian yang terpisah-pisah itu ajza begitu ya, potongan-potongan itu, idza talifat bisababil istimalil ma'dzuni fihi, kalau dia rusak bisababil istimalil ma'dzuni fihi, karena sebab pemakaian yang dibolehkan, fala dhamana 'ala sahih, maka tidak ada tanggungan, tidak ada dhaman, tidak ada ganti, kewajiban ganti, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Walau talifatid dabatu bisababi rukubi wal hamlil mu'tad, Kalau kemudian adaba, ini kendaraan, unta, kambing, apa sapi, dia rusak, dia cacat, bisa babi rukubi karena sebab ditunggangi, walhamlil mutlak, atau disuruh angkut barang al-mutat yang biasa, kadarnya biasa, ya kambing kuatnya kan cuma sekian kilo, dipakai barang angkut sekian kilo, unta ditunggangin sampai sekian ratus kilo, normalnya kan begitu, kemudian sapi kemudian ditunggangi atau untuk bekerja dan seterusnya, dan itu al-mutat biasa, normal begitu. Fahuwa kan mihaqi al-thawbi, dia sama seperti in mihaq, habisnya baju, rusaknya baju secara keseluruhan. Artinya kalau baju dipakai terus-terusan kan rusak, maka yang gak ada tanggung jawabnya, maksudnya tidak ada kewajiban ganti, karena emang baju dipakai untuk, dipinjam untuk dipakai, begitu. Maka begitu juga kendaraan unta, kambing, sapi ini, hewan. Kalau dia rusak gara-gara, kalau dia cacat atau dia mati kemudian karena sebab dipakai pemakaian yang normal, yang biasa, maka yang minjem nggak punya kewajiban ganti. Karena emang begitu manfaatnya, begitu. Wa ta'ayyubu habil istimali, dan adanya aib, munculnya aib dari unta, sapi, kambing tersebut. Bil istimal, karena sebab dipakai, kan sihaki thawbi, itu sama seperti insihak. Insihak itu rusak setengah, setengahnya masih bisa. Kan sihaki thawbi itu sama seperti insihak rusak sebab. Jadi kalau inmihak itu rusak semua-muanya, kalau insihak itu cuman misalnya tangannya doang yang bolong, misalnya itu sebahagiannya saja. Walau dhamana fihi ma 'alal ashah, maka tidak ada tanggung jawab, artinya tidak ada kewajiban mengganti barang tersebut. Di dua hal masalah yang tadi disebutkan, yaitu ta'ayyubu ad-dabati wa insihaqi thawbi. Wal farqu, dan bedanya, bainal inmihaqi wal insihaq. Bedanya antara inmihaq dengan insihaq, annal inmihaqo, bahwasanya al inmihaq yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqatu. Annal inmihaq huwa talafu thawbi bil kulliyati. Inmihaq itu rusaknya baju bil kulliya, semua-muanya. Bi ayyal basahu hatta yabla, seperti orang yang memakai baju hatta yabla, sampai robek, sampai hancur. Yabla itu hancur. Wal insihaqu, sedangkan insihaq huwa nuqsan, itu kekurangan. Wa aqrud dabati, dan luka yang ada pada unta, kambing, sapi, kuda dan seterusnya, itu aqrud. Aqr itu luka, jarh, koreng. Terjadinya luka pada hewan, wa arajiha, wa arajuha, atau pincang. Araj itu pinjam. Maksudnya aib yang ada pada unta atau pada sapi yang dipinjam itu, kal insihaqi, itu sama seperti insihaq. Insihaq itu rusak sebagian, masih bisa dipakai, tapi dia tidak ada tanggungan. Karena baik insihaq atau inmihaq, kalau dipakai untuk penggunaan yang boleh dan memang semestinya, lalu kemudian rusak, maka tidak ada kewajiban ganti. Begitu juga kendaraan ini, apa namanya, hewan. Baik itu sapi buat bajak sawah, unta buat ngangkut orang, kambing buat ngangkut barang, kuda buat berkendaraan, kemudian dia rusak, diminjam rusak, fala dhaman, maka tidak ada kerugian. Itu hukumnya sama kan sihaq, seperti rusaknya kerahnya baju doang misalnya. Itu tidak ada kewajiban tanggung. Far'un, cabang masalah. Qat asyakhsun ghusnan, kalau ada orang yang motong ghus, al-ghus itu ghusnan itu ini ya, cabang pohon, jadi kan batang, al-ghusn apa ghusn itu cabang, kemudian dari cabang muncul ranting, dari ranting muncul kembang, dari kembang terus muncul buah, dari ranting itu muncul daun, dari daun ada kembangnya, kembangnya ada buahnya. Jadi ghusnan itu cabang pohonnya. Qata asyakhsun ghusnan, seseorang memotong cabang pohon. Wa wasalahu bisyajarati ghairihi, kemudian dia tempelin ke pohon orang lain. Ini kayak ini ya, kayak apa sih namanya, cangkok. Jadi saya punya tanaman gitu, kecil nih, nah, biar Itu kan ada ilmunya tuh. Saya kagak ngerti itu ya. Jadi cabang yang udah dipotong ini saya tempelin ke pohon orang gitu. Apa sih kalau bahasa apa namanya biologi ya? Biologi apa kimia sih itu namanya? Pokoknya begitulah. Wa wasalahu bi syajarati ghairihi, kemudian dia tempelin itu cabang dengan pohon orang lain, pohon yang tidak sama begitu. Fa samratul ghusni limalikihi, maka buah yang muncul dari cabang itu, karena kan cabang nanti muncul ranting, dari ranting muncul daun, dari daun itu ada kembangnya, ada buahnya, kan begitu. Dia ini cabang pohon jambu ditempelin ke pohon mangga, muncullah tuh jambu mangga. Kalau gitu ya, dicangkok itu kemudian muncul buah dari cabang tersebut. Fathamratul ghusni, maka buah daripada cabang tersebut lima likihi, bagi pemilik si apa namanya cabang tersebut. Jadi dia minjem batang orang, maka buahnya itu tetap punya dia. La lima liki syajarati, bukan untuk pemilik pohon. Kama lau ghorasahu fi ardi ghairihi, sebagaimana kalaupun itu dia tanam, ghorasa fi ardi ghairihi, dia tanam di tanah orang lain gitu. Ada orang nanam singkong di tanah Haji Fulan. Haji Fulan punya tanah sekian ratus meter tapi enggak diapa-apain. Pak Haji, saya minjem tuh tanahnya, saya mau nanam singkong. Nah, maka singkong yang lahir itu ya punya yang punya bibit itu, bukan yang punya tanah begitu. Bukan yang punya tanah. Wah, ini ada footnote-nya. Wasuratuhu, gambaran masalahnya, kama yaf'aluhu mu'attimul asjar fa innahu ya'khudhu ghusnan wa yaqta'uhu wa yutaw wa yut'imu fihi wa hadha idha akhadha al-ghusna bidun idni malikih afadahu al-'allamah Syekh Abdul Rahman Rashid al-Khatib rahimahullah ta'ala. Faslun, ini satu lagi masalah sebelum kita akhiri masuk ke udah habis sudah. Ini bab gosop, insyaallah bab gosop besok ya, di hari Kamis. Pertemuan kali ini kita cukupkan tentang ariyah. Jadi pada intinya ariyah itu adalah akad jaiz yang mana orang boleh membatalkan kapan waktu dia suka, dan dia bagian daripada ibadah yang hukumnya sunnah berpahala. Dan ariyah itu boleh mutlak, boleh juga ditetapkan waktunya. Akan tetapi apa namanya, ada beberapa ariyah yang sifatnya lazim, dia wajib gitu, karena sebab akadnya atau sebab silohnya yang mewajibkan, seperti pinjam meminjam tanah untuk menguburkan jenazah misalnya, maka nggak boleh ditarik kembali kecuali kalau mayitnya sudah, sekiranya sudah hancur. Kemudian juga yang namanya ariyah pinjam meminjam itu adalah akad yang harus diganti atau ditanggung jawab bagi orang yang melakukan atau orang minjam dan terjadi kerusakan, kalau kerusakannya karena sebab pemakaian yang tidak dibolehkan begitu. Ini kalau pinjam minjam model kita kan modelnya barang-barang remeh ya, tapi kalau dalam hal yang gede-gede gitu ya, pengusaha-pengusaha itu kan kadang juga pinjam minjamnya sesuatu yang besar. Tapi kebanyakan bukan pinjam meminjam, itu kan ijarah. Ya, al-muqayadah itu. Dia ngambil manfaat, kemudian dia kasih manfaat kepada orang. Itu namanya muqayadah atau ijarah. Sewa menyewa. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut besok tentang bab gosok. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan juga keluaran waktu kita semua untuk terus mengkaji ilmu agama. Dan saya mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para teman sarjana muslim, jika menemukan ada kesalahan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi melalui kolom komentar atau juga jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.